Oke, masih di Hot Dog Show bersama Papa T dan Mama Ni. Oke, kita kedatangan tamu seorang anak jalanan yang lama di jalan ya. Selamat malam Mas Jalil. Selamat malam Mas. Iya, coba cerita gimana tuh kehidupannya di jalan. Saya sudah sekitar 4 tahun di jalan dan gak tahu kemana arah pulang gitu Mas. Terus maksudnya Mas Jalil ini kebetulan mampir atau bagaimana? Saya tahu kalau Hot Dog Show ya. Iya, iya benar. Lagu-lagunya Sekidok gitu. Dan saya tertarik sama satu lagunya Sekidok yang judul hidup ini. Sepertinya itu mewakili hidup saya, Mas. Oh, kayak cerminan gitu ya. Oke, jadi Mas Jalil minta lagu itu. Kalau boleh, kalau tidak merepotkan Mas. Oh, enggak apa-apa, enggak apa. Kita puter aja. Kita puterin aja ya buat Mas Jalil dan juga dogis-dogis yang lagi dengerin acara ini, oke? Terima kasih sebelumnya, Mas. Iya, enggak apa. Sama-sama. Oke, minggat lah. Sepotong roti, ku pergi sampai nanti. Segenap tekad dan langkah pasti, coba ku terjang keras hidup ini. Ku buang gelisah dan juga keluh kesah. Dan andai aku kalah, ku pasti akan kembali. Ku pasti akan kembali. Menyerah, walau kadang susah, menghadapi kerasnya hidup ini. Takkan ku menyerah, walau kadang susah, kebakar tangan yang lemah ini. Dan bergerak cepat selama masih bernafas, selagi ku masih dapat dan berlari cepat seperti Ben Johnson, dan berpikir dan menggali seperti Thomas Alva Edison. Jalan ini piring kehidupan, bila kau tak cepat kau pasti termakan. Jalan ini piring kehidupan, bila kau tak cepat kau pasti termakan.